Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayhimiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau dalam surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mewasiatkan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan, yaitu berbuat baik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan ya bahwa Allah memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan para rasulnya agar Allah Subhanahu wa taala disembah ya semata dengan tidak dipersekutukan dengan siapapun selainnya. Dan hendaknya seorang anak itu berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, dan tidak boleh seorang anak berbuat buruk ya kepada kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya kedua orang tua itulah yang telah memelihara dan membinanya ya, merawatnya ketika dia kecil dan ketika dia masih lemah sampai dia menjadi dewasa dan menjadi kuat. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah ya hak yang paling utama, hak yang paling penting, dan kewajiban yang paling wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai kewajiban untuk bertauhid di dalam ayat ini sebelum kewajiban yang lain, dan tidaklah dimulai ya dengan suatu perkara kecuali dengan yang paling penting, kemudian yang penting sesudahnya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ada 5 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya tauhid adalah ya perkara yang paling pertama yang Allah perintahkan di antara seluruh kewajiban. Bahwasanya tauhid adalah ya perintah paling pertama yang Allah berikan di antara seluruh kewajiban. Di antara semua kewajiban, maka perintah yang paling pertama, yang paling utama adalah tauhid. Wa huwa awwalul huquqil wajibah 'alal 'abdi, dan bahwasanya tauhid adalah hak yang pertama yang semestinya yang paling wajib untuk ditunaikan oleh setiap hamba. Setiap hamba punya kewajiban, dan kewajiban yang terbesar dan paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bahwasanya di dalam ayat tersebut ya, dalam surat Al-Isra ayat 23 terkandung makna sebagaimana apa yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu berisi penafian dan penetapan ya, menolak dan menetapkan, menolak ya peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ya ibadah untuk Allah saja. Maka di dalam ayat ini terkandung dalil bahwasanya tauhid tidaklah tegak kecuali di atas ya penafian dan penetapan, yaitu menafikan ibadah dari semua sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah itu untuk Allah saja. Faedah yang ketiga, ayat tersebut menunjukkan keagungan hak kedua orang tua. Keagungan hak kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menyertakan hak kedua orang tua setelah haknya. Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan ya sehingga dia berada dalam urutan yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya ya, yaitu bertauhid. Faedah yang keempat, ayat ini menunjukkan wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala macam bentuk kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu bentuk kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Faedah yang kelima, ayat di atas juga menunjukkan diharamkannya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ayat dalam surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya ya untuk beribadah kepadanya semata yang tidak ada sekutu baginya. Dan Allah melarang mereka dari perbuatan syirik. Allah tidak mengkhususkan satu bentuk di antara bentuk-bentuk ibadah, apakah itu doa, salat dan lain sebagainya. Dalam rangka memberikan makna keumuman, yaitu perintah itu mencakup seluruh bentuk ibadah. Artinya, semua ibadah apapun bentuknya hendaknya ditujukan kepada Allah saja. Ditujukan kepada Allah semata. Dan Allah tidak mengkhususkan salah satu bentuk kesyirikan yang dilarang di dalam ayat ini, agar larangan yang ada bersifat umum mencakup seluruh bentuk kesyirikan, artinya tidak boleh melakukan syirik dalam bentuk apapun juga. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya dia berisi perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat syirik sebagai bagian yang paling pertama di dalam ayat ini. Maka di dalam ayat tersebut terdapat tafsir tauhid, ya, bahwasanya tauhid adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan syirik, ya, karena Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah semata dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka di dalamnya terdapat tafsir, yaitu hakikat daripada tauhid, beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Apa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini? Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, ada 5 faedah. Faedah yang pertama, beliau katakan wujubu ifradillahi bil ibadah, yaitu ayat ini menunjukkan wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu pertama kali, ya, karena Allah memerintahkan tauhid itu pertama kali, fa huwa aqdul wajibat, maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid ya adalah kewajiban yang paling ditekankan, kewajiban yang paling utama. Faedah yang kedua, ayat tersebut menunjukkan diharamkannya syirik. Karena Allah melarang dari perbuatan syirik, dan ketika Allah menyertakan ya perintah ya beribadah kemudian diiringi dengan larangan berbuat syirik, maka ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah keharaman yang paling besar, keharaman yang paling keras, yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, bahwasanya menjauhi syirik merupakan syarat benarnya ibadah. Menjauhi syirik adalah apa? Syarat benarnya ibadah, karena Allah menyandingkan perintah beribadah dengan larangan berbuat syirik. Ya, Allah sandingkan, Allah sertakan setelah perintah beribadah, yaitu Allah sertai, yaitu Allah sandingkan dengan larangan dari berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya menjauhi syirik adalah syarat sah, yaitu syarat benarnya ibadah. Faedah yang keempat, ayat di atas juga menunjukkan bahwasanya syirik adalah haram hukumnya, baik itu sedikit ataupun banyak, baik syirik itu besar ataupun syirik kecil. Karena kata syai'an dalam ayat tadi, wala tusyriku bihi syai'an, adalah suatu bentuk kata yang bermakna umum, ya, nakirah, ya, dalam konteks larangan, sehingga mencakup segala macam bentuk syirik, apakah kecil atau banyak, syirik besar atau syirik kecil, ya, apapun bentuk syiriknya, maka itu adalah terlarang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwasanya tidak boleh dipersekutukan bersama Allah siapapun juga dalam beribadah kepadanya. apakah itu malaikat atau nabi atau orang soleh ataupun wali ataupun berhala. Karena kata syai'an itu adalah bermakna umum, mencakup siapapun juga yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diibadahi ya sebagai tandingan atau sebagai sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Siapapun juga, apakah malaikat, nabi, wali, orang soleh ataupun berhala, batu, pohon dan lain sebagainya. Demikian faedah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini dari pelajaran kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.